Garipon, oh sayang, oh sayang, gerberilah, jadi negari win kudet ilang temasi eman lelang ite tonang duke mulape kusa ise deren geramu sarina ina uru mama garipo oh saya oh saya gerberina gerberama nyai-nyai bagi sederen kukuyu nengonku baju ngerenceng rembebe mun nengon jemaah si berbaju ayu ate bersebuku terkikik murense garipo oh saya oh saya gerberina gerberama niate kusai sederen nengonku beder ngeremuk merense mikirin nasib atewe ngeremu gali pusing ingurum lauren bebe garipo oh sayang oh sayang gerberina gerberama garipo oh, Oh.